masih terngiang di telingaku, bisik cintamu betapa lembut dan mesranya. Tiada terasa air mataku basah pipi, aku terharu dan terbuai, aku terlindung jua. Cinta

masih terasa merdu bagai di awal tempat mencari. Bawa diriku berjumpa denganmu. Dua hati satu tujuan melangkah bersama. Cinta hadir bawa diriku menyentuh indahnya. Mantap, wey. Bukan kan? Dengarkanlah tak dengar wes. Wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini. Devina spesial buat kamu. Aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Yang tak lagunya nyanyi bareng semuanya. Lamar. Jangan kau tolak. Sekali lagi semuanya diam. Kok diam sih pak? Kita keret lagi bareng-bareng. Oke, okay? Keret lagi. Devina jangan kemana-mana. Aku ingin mempersuntingmu. Nyanyi dong bareng-bareng ramai nih. Untuk yang pertama dan terakhir. Semuanya nyanyi, gak nyanyi gue pulang. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untuk sekali lagi. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Ntar dulu dong. Buat seluruh dinda yang ada di Pendopo Lawas. Kabar dinda, lama tak jumpa. Rasanya hampir dua purnama. Rindu di dada, tak siapa yang tahu. Dinda, jauh di sana, jauh di mata, namun di hati sentiasa ada. Menemani di kala bunda gulana. Dinda kanda pergi hanya seketika cuma. Ini kan semua demi masa depan kita. Dinda jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Kanda setia orangnya, takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang, karena pelindung melata. Dari segenap wanita, dinda lah yang paling menawan. Tepung beras roster. Dorong ketika cuma. Ini kan semua demi masa depan kita. Dan jangan marah, kanda setia orangnya, takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang, dinda belinda melata. Dari segenap wanita, dinda yang paling menawan. sudahi air mata darimu. Yang aku ingin arti hadir diriku telah menghapus dukamu sayang. Karena bagiku kau kehormatanku. Dengarkan, dengarkan aku. Hanya satu untukmu dan hidupku. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. Hanya satu pintaku di siang dan malamku. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. Semua ingin kan aku lakukan sekuat semampuku sayang. Karena kau kehormatanku. Terangkan, terangkan aku. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupku. Baik-baik sayang, ada siang dan malamku. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. Aku titipkan dia. jadikan perjuanganku untuknya. Bahagiakan dia, kau sayangi dia seperti ku menyayanginya. Semuanya kan ku ikhlaskan. Pantas ku bersanding dengannya, kan ku terimanya dengan lapang dada. Aku bukan jodohnya. Lagu ini spesial buat Dinda. Mana Dinda ya? Ada Dinda? Ada yang namanya Dinda? Dinda? Yang mana? Oh, Dinda sarangan dah. Namamu Dinda. Monyong ngaseo. Apa kabar Dinda? Lama tak jumpa. Rasanya hampir 2 bulan lama. Rindu di darat tak siapa yang tahu. Dinda jauh di sana, jauh di mata, namun di hati sentiasa ada. Menemani di kala gundah gulana, Dinda kan dah pergi seketika. Cuma ini kan sebuah masa depan kita. Semuanya ya. Dinda jangan marah-marah, nanti lekas tua. Kanda setia orangnya, takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang, Dinda paling gemerlap. Dari segenap wanita, Dinda lah yang paling menawan. Jarum coklat. Dinda jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Kanda setia orangnya, takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang, Dinda paling gemar. Dindanya yuk. Dinda mana tadi Dinda? Dinda? Ada yang nama Dinda enggak sih? Dinda di sini. Sisanya jujur, jujur aja. Coba. Mon. Dinda. Ah itu Bambang. Bambang. Mon, coba Mon. Kamu Dinda, cari kan? Satu Dinda bawa ke depan, Mon. Yang mana Dinda? Dinda, Mon. Ayo. Siapa namanya? Mana? Dinda. Siapa? Devina. Oh, Devina. Oh, oke, okay. Yuk. Jadi gini tugasnya, kamu cuma megang mic aja ya. Siapa? Devina. Devina, oke. Kamu arahin mic ke Mas Zidan ya. Ini di mic-nya ke mulut dia. Tapi kamu tatap dia ya. Ya? Bisa kan? Bisa kan? Insya Allah gitu. Mulut ya, jangan ke lain. Hah? Oke, okay, yuk. 1 2 ga. Nama dia dong. Nama kamu siapa? Devina. Oh, Devina. Devina. Nah, iya Devina. Iya. De. Nanti kalau mulutnya udah agak lebar, colok aja. Udah lebar, Pak. Oke. Okay. 1 2 3. Devina jangan marah. Takut nanti lepas turun. Karena setia umur. Dari segenap wanita, Devina paling gemerlapan. Dari jutaan sebelah, Devina lah yang paling menawan. Jarum coklat. Oh gitu. Berakhir sudah impian cinta, tinggal puing-puingnya. Impian indah terjadi nyata, terkikis ombak menerpa. Aku yang dulu engkau sayangi, mengapa kau tinggal pergi? Oh, di manakah janji yang suci, yang katamu tak terbagi? Ku ingin kau mengerti apa yang ku alami. Takdir diriku harus melangkah jauh darimu. Andaikan aku boleh bertanya, apakah ada salah diriku agar ku jauh dari prasangka rasa cemburu? Tiada salah dirimu kasih, salah pada nasibku sendiri. Karena tak punya emas permata antara cinta. Lagu ini spesial buat teman-teman semua pada malam hari ini. Yang gak punya gebetan cari, yang gak ada boleh sama aku. Aku yang dulu engkau sayangi, mengapa kau tinggal pergi? Oh, di manakah janji yang suci, yang katamu tak terbagi? Ku ingin kau mengerti apa yang ku alami. Takdir diriku harus melangkah jauh darimu. Yang tahu lagunya nyanyi bareng-bareng. Andaikan aku boleh bertanya, apakah ada salah diriku agar ku jauh dari prasangka rasa cemburu? Tiada salah diriku dirimu kasih, salah pada nasibku sendiri karena tak punya emas permata hantaran cinta. Karena tak punya emas permata hantaran cinta. Mas, jangan lupa beli oleh-olehnya. Seharusnya aku hatimu.